Nah, mikirin naik belanja aja bingung. Duit 200 nanyain naik lagi. Ya jangan kan naik bis biasanya kan numpang kan bisa. Cari tadi tukang beca yang lagi ngantuk biar. Kok tukang beca lagi ngantuk? Dadah, damat sedon. Ayo ya. Dah. Hidupku kini sebagai burung hai, mata terlepas, badan pun tergurung. Disangkar emas, tapi aku tak bebas hai, ingin aku lepas di alam luar. Mas, kalau aku jadi burung, mas jadi apanya? Aku? Ya. Aku jadi senapannya. Mati dong aku. Biar kocor sekalian. Kalau aku jadi harimau? Aku jadi belangnya. Kalau saya jadi maling? Aku hansipnya. Nangkep dong mas. Betapa bahagia bila aku dapat merasakan nikmat alam semesta. Cukuplah rasanya semua derita. Ku harapkan hilang segala duka. Kini masanya aku ingin bebas. Ingin hatiku mencurahkan rasa hai kepada orang yang mengerti jiwa. Jiwaku kini bagai hamba seni hai, semoga kawanku dapat mengerti. Burungnya mas bagus deh. Burungnya mas bagus. Emang kamu udah pernah lihat burung saya? Burung perkutut. Burung perkutut. Iya. Nah, suamiku memang tunduk. Memang kita sebagai perempuan tuh harus begitu. Siapa tuh? Mbak Rinca. Tini, aduh, iya. Badanmu langsing sekali loh Tini sekarang. Iya Mbak Rinca. Rambutnya, aduh, habis dari mana tadi? Ini. Kok rambutnya bagus, tampangnya cakep. Iya. Dari mana tadi? Saya dari pemadam kebakaran. Rambutnya cakep keriting, kok dari pemadam kebakaran yukap salon dong. Iya, masa pemadam kamu kan harus tahu dong Mbak Rinca. Aduh, sekarang cakep loh di sini. Iya. Nggak nyangka yang dulu kayak cumi gitu. Sekarang cakep. Mbak Rinca. Ada apa Mbak Tini? Biar cumi-cumi kan yang gawatnya hitamnya. Hitam manis. Perempuan biarpun cakep kalau enggak bisa servis dalam laki-laki mbojai. Iya. Mbak Rinca. Ada apa Tini? Aduh. Mau kemana sih? Saya mau belanja. Belanja kemana? Ini beli bahan bangunan. Bahan bangunan? Iya. Tini mau beli bahan bangunan? Iya Mbak Rinca. Kamu tuh ngimpi. Ngimpi? Perempuan tuh ya tugasnya masak di dapur. Kemana kok beli bahan bangunan itu loh? Saya udah biasa Mbak Rinca. Beli semen segala itu? Iya semen, kapur. Kadang-kadang yang ngangkut siapa? Ya saya sendiri. Aduh, nah suamimu kerjanya apa? Wah suami saya sih, pokoknya dia tetap di rumah atau jalan-jalan. Kalau yang belanja saya sendiri. Kalau Dek Tini gak mau? Wah habis dipukul. Aduh Dek Tini. Tini. Pukulnya gawat Pak Rinca. Bagaimana pukulnya? Kadang-kadang di pipi. Mm-mm. Kadang-kadang di hidung. Mm-mm. Kadang-kadang di bibir. Itu sih bukan mie. Bukan itu mukul nyipok tuh. Termasuk Mbak Rinca, itu pukulan yang paling halus Mbak Rinca.